Ku coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Takkan pernah dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Oh, bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Bantu aku nyanyi ya. 3, 4. Takkan lebih keras. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat kita semua. Oh, takkan pernah ada yang lain di sisi. Segenap jiwa hanya untukmu. Oh, dan takkan bersamamu hingga akhir waktu. Hingga akhir waktu.